Ku tulis surat ini untuk kau, orang yang paling kucintai. Wahai jelitaku, tabahkan hatimu kala membaca suratku ini. Dengan hati hancur ku nyatakan jua bahwa cinta kita sampai di sini. Tabahkan hatimu. Karena salahmu, bukan karena dosamu, bukan pula karena kau tak setia. Tapi ku menyadari kelemahan diri yang tak mampu kau bahagia. Bila air mata dapat ku tuliskan, takkan ku pakai tinta untuk kau baca di surat terakhir. Karena salahmu, bukan karena dosamu, bukan pula karena kau tak setia. Tapi ku menyadari kelemahan diri yang tak mampu pakai tinta untuk kau baca di surat terakhir.